Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'duh. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Wabil Shayb min al-Kalim at-Tayyib. Wa sawahidu ahwalihim bal aqwalihim wa a'malihim natiqatun bi annahum yuhibbuna andadahum min al-ahya'i wal amwat wa yakhafunahum wa yarjunahum wa yu'amilunahum wa yatlubuna ridahum. ويحبون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصل شأننا كلنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وكتب الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله كتابnya الوابل الصيب ketika menceritakan kepada kita tentang perumpamaan antara orang-orang yang menyekutukan Allah, kaum musyrikun dan ahli tauhid. Dia mengatakan tentang kaum musyrikin, ya, wa syawahidu ahwalihim, kondisi mereka jika kau saksikan, bal wa aqwalihim wa a'malihim, bahkan perkataan mereka, perbuatan mereka, jika kau lihat, kau dengar, natiqatun bi annahum yuhibbuna andadahum, hakikatnya mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sekutukan bersama Allah. Minal ahya, baik Tuhan-Tuhan tersebut berupa makhluk-makhluk hidup. Raja yang mereka sembah, pemimpin yang mereka agungkan, ya. Ataupun minal amwat, merupakan makhluk-makhluk mati. Orang-orang yang telah meninggal, yang dikeramatkan, baik dianggap wali, ya, maupun para nabi. Atau benda-benda yang mati seperti batu, seperti kayu, ya, segala macam tuhan-tuhan yang mereka agungkan, yang mereka cintai, ya, mereka begitu dahsyat mencintainya. Baik tuhan-tuhan itu adalah makhluk hidup, dari manusia, dari binatang, maupun daripada benda-benda mati, maupun orang-orang yang telah mati, ya. Banyak orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan rupa binatang, na'udzubillah min dzalik. Negeri India, kau dapat saksikan di sana banyaknya penyembahan terhadap berbagai macam tuhan-tuhan. Ada yang menyembah kera-kera, ada yang menyembah tikus-tikus, ada yang menyembah sapi-sapi. Na'udzubillah min dzalik. Mandi dengan kencing sapi. Ya, berlepotan dengan kotoran sapi yang dianggap tuhan. Ya. Yang mereka menundukkan kepalanya, ya, kepada sapi, sapi menginjak dengan kakinya kepala-kepala mereka. Ya, ada yang menyembah ular kobra, ada yang menyembah buaya, macam-macam. Ini semuanya tuhan-tuhan ahya, makhluk hidup. Ada pula tuhan-tuhan amwat, yang mati, baik orang-orang yang telah mati, yang dianggap wali, yang dikeramatkan, diagungkan kuburannya, dijadikan sebagai tempat merujuk manakala mereka sakit, manakala mereka duka, lara, mengharap keturunan, mengharap harta, maupun benda-benda mati, patung-patung, ya, kadang-kadang berbentuk keris, macam-macam, jimat, tangkal. Ini tuhan-tuhan benda mati. Mereka mencintainya. Wa yakhafunahum, mereka takut kepada tuhan-tuhan ini. Wayarjunahum, mereka berharap kepada Tuhan-Tuhan ini. Berbagai mitos terhadap penyembahan kepada segala macam makhluk-makhluk hidup ini. Ada yang menyembah buaya, buaya tak boleh disakiti. Ya. Yuhibbuna andadahum minal ahya'i wal amwat wa yakhafunahum wa yarjunahum. Maka kondisi mereka, keadaan mereka menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka dari selain Allah. Baik yang hidup, baik yang mati. Dan mereka begitu takut kepada Tuhan-Tuhan ini, berharap kepadanya. Wayu'amilunahum wayatulubuna ridahum. Mereka berusaha baik mungkin bermuamalah dengan Tuhan-Tuhan ini, berinteraksi dengannya ya, dalam bentuk segala macam pengagungan. Datang ke kuburan, mereka harus datang dengan sujud, merunduk, ya, bersimpu di sana, menghinakan diri mereka kepada Tuhan-Tuhan ini. Yahrubuna min saqatihim, mereka begitu takutnya lari daripada kemarahan Tuhan-Tuhan mereka ini. A'azama mimma yarjunallah, lebih dahsyat daripada harapan mereka yang mereka gantungkan kepada Allah. Mereka berharap juga kepada Allah, tapi pengharapan mereka kepada Allah jauh kecilnya dibandingkan pengharapan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, mereka juga menggantungkan hatinya kepada Allah. Karena mereka juga tahu, bukanlah benda-benda ini, bukanlah kuburan ini yang mencipta, yang menurunkan rezeki dan seterusnya. Bukan. Tapi begitulah kesyirikan. Wa yakhafunahu wa yarjunahu wa yahrubuna min sakhatihi. Ya. Begitu dahsyatnya mereka berharap, bergantung, mencintai Tuhan-Tuhan mereka lebih daripada mereka mencintai Allah. Ya, lebih daripada takutnya mereka kepada Allah, lebih daripada harapnya mereka kepada Allah, lebih daripada mereka berlari daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tak segan-segan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan. Naam. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. Inilah kesyirikan yang tidak diampuni Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Dia, dan akan mengampuni dosa selain itu kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Naam. والذلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به فإن الله لا يغفر أن يشرك به كمل. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ذلم العباد بعضهم بعضا فإن الله تعالى يستوفيه كله وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العباد نفسه وهو ظلم العباد نفسه بينه وبين ربه عز وجل ظلم العبد نفسه وهو ظلم العباد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن إنكم عباد ولا عبد مفرد ولا جمع نعم مفرد وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوى فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالها منها واستحلالهم منها. Berkata Al-Imam Al-Qayyim, adapun segala macam bentuk kezaliman itu yang dilakukan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah, kezaliman mereka kelak di hari kiamat di sisi Allah memiliki tiga bagian kezaliman. Yang pertama adalah catatan atas kezaliman-kezaliman yang tidak akan pernah Allah ampunkan sama sekali. Jadi mereka di hari kiamat, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kezaliman itu terbagi menjadi tiga bagian. Dan dicatatkan dalam tiga catatan buku. Catatan buku pertama adalah catatan buku yang tidak akan pernah Allah mengampuni dosa-dosa tersebut selama-lamanya. Dialah dosa-dosa syirik. Allah tidak mengampuninya selama-lamanya. Segala macam kesyirikan yang dicatatkan masuk dalam catatan, seorang hamba di hari kiamat tidak akan pernah diampunkan Allah, tidak akan pernah dihapuskan. Adapun yang kedua, catatan dosa-dosa yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan, biarkan, melainkan Allah pasti akan menuntutnya. Jadi yang pertama tidak diampuni Allah, yang kedua tidak dibiarkan Allah, tidak ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah dosa-dosa berupa kezaliman yang diperbuat manusia terhadap manusia lainnya. Maka Allah akan sempurnakan kelak kezaliman tersebut, akan dimintai pertanggungjawabannya, dikembalikan kepada orang-orang dizalimi hak-haknya secara utuh. Tentunya dikembalikan bukan lagi dalam bentuk harta yang diambil. Tak ada lagi harta di hari kiamat. Yang ada adalah amal kebajikan kalau ada. Allah akan penuhi orang-orang dizaliminya. Ya. Atas segala sesuatu hak-hak mereka yang diambil di dunia dahulu ketika di dunia. Akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi ini kebaikan-kebaikan orang menzaliminya jika ada. Kalau andai kata banyak orang-orang dizalimi, dibagi-bagi segala kebaikan-kebaikannya di dunia berupa mungkin sedekahnya, infaknya, dan seterusnya, lebih banyak orang-orang yang dizalimi, maka akhirnya dikembalikan kepada mereka dalam bentuk amal kebajikannya. Habislah amal kebajikannya kalau banyak orang dizaliminya. Ya. Kalau ternyata dia tak punya kebaikan yang mau dibagi kepada orang dizaliminya, hidupnya penuh dengan lembaran-lembaran hitam, kemaksiatan, kejahatan, tak ada kebaikan. Ya, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya di hari kiamat akan ditransfer, dipindahkan ke dia. Itulah cara membayarnya. Ya. Sehingga akhirnya bertambah beratlah timbangan keburukannya. Ya, kalau andai kata banyak kebajikannya tapi banyak dizaliminya, menjadi ringanlah timbangan kebajikannya karena sudah ditransfer. Kalau tak punya sama sekali kebaikan atau kebaikannya minim, tak bisa ditransfer, habis langsung, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya ini akan ditimpakan kepadanya. Akhirnya dengan hal tersebut dia dibenamkan dalam neraka, ya dan billah. Ya. Jika dia punya iman, ada masanya Allah akan keluarkan dia dari neraka setelah dibakar habis dosa-dosanya, dikeluarkan karena imannya. Tapi setelah dibakar di neraka, disempurnakan dahulu dosa-dosanya yang dilakukan. Ya, beda yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tidak diampuni Allah, dikekalkan selama-lamanya di neraka. Ya. Bagaimana andai kata bergabung, sudahlah dia kafir, musyrik, menzalimi hamba. Ya. Jawabannya kekal di neraka. Dan tentunya kekalnya neraka itu azabnya bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat tingginya antara satu dengan satu yang lain bagaikan antara langit dan bumi, maka neraka pun begitu dahsyatnya jenjangnya ke bawah. Semakin banyak kezalimannya, semakin tenggelam di bawah. Neraka tak satu tempat, tak satu bagian. Allah menyebutkan tentang kaum munafikin. Tempat mereka di mana? Di neraka terendah. Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di jenjang terendah dari neraka, ya dan billah. Berarti neraka bertingkat-tingkat. Semakin banyak kezaliman orang kafir memerangi kaum muslimin, membunuh, memperkosa, merampas, semakin parahlah yang akan dia dapatkan. Ya. Jadi dua catatan. Catatan pertama, catatan dosa-dosa syirik tidak diampuni Allah. Yang kedua, catatan kezaliman antara hamba tidak dibiarkan Allah, akan dipenuhi, dituntut, disempurnakan, akan diberikan kepada hamba. Maka orang-orang yang terzalimi di dunia, mereka punya catatan kebaikan di akhirat. Mereka punya bekal di akhirat yang akan mereka tuntut. Ya, apalagi sampai tingkat membunuh. Ya, hari kiamat akan datang orang-orang yang dibunuh berkata, "Ya Rab, atas dasar apa dia membunuhku?" Ya. Adapun catatan yang ketiga, wa diwanun la ya'ba Allahu illa ya'ba. La ya'ba Allahu bihi syai'an. Catatan dosa-dosa yang tidak diperdulikan Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan, ditinggalkan, dimaafkan, diampunkan. Wa huwa dhulmul 'abdi nafsihi bainahu wa baina rabbih. Inilah dosa-dosa yang kita lakukan dengan kebodohan kita. Kezaliman-kezaliman untuk diri kita sendiri. Tapi kezaliman ini hanyalah antara kita dan Allah. Kezaliman yang tidak mengganggu orang lain. Kezaliman yang tidak mengambil hak orang lain. Memandang yang haram. Ya. Ini dosa untuk dia sendiri. Tak ada kaitan dengan orang lain. Ya. Menonton tontonan-tontonan yang haram, ini kezaliman dia sendiri. Dan dosa-dosa lain, meninggalkan perintah Allah, tak salat, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengatakan meninggalkan salat tidak kafir, yang mengatakan kafir ini membuat dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Maka ini kezaliman yang ketiga. Catatan kezaliman-kezaliman antara hamba dan Allah karena kebodohannya. Lalai, meninggalkan perintah-perintah yang wajib, mengerjakan larangan-larangan yang haram, yang tak ada hubungannya dengan makhluk. Fa'inna hadad diwana akhafud dawawin wa asra'uha mahwan. Inilah catatan yang ketiga, catatan dosa-dosa yang paling ringan, yang paling cepat Allah menghapuskannya. Allah, kita punya dosa-dosa masa lalu antara kita dan Allah, mungkin dosa sekarang antara kita dan Allah, mungkin akan datang kita lakukan lagi, nyesal, tobat, buat lagi. Catatan ini catatan yang paling ringan di antara tiga catatan yang Allah mudah memaafkannya. Fa innahu yumhi bitaubati wal istighfar. Dengan cara apa dosa-dosa ini bisa diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan jalan-jalannya. Pertama, bitaubati wal istighfar. Dosa-dosa pada kezaliman catatan ketiga ini akan dapat dihapuskan dengan taubat. Terkumpul pada taubat tersebut penyesalan, berjanji tidak mengulangi, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Inilah syarat taubat. Sebelum matahari terbit di barat, sebelum ruh sampai di kerongkongan, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya akan menghapuskan dosa-dosanya dengan taubat dan istighfar. Memohon kepada Allah ucapan, memohon kepada Allah ampunan dengan ucapan astaghfirullah. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Dosa yang bagaimana? Dosa syirik? Tidak. Tak dapat dihapuskan dengannya dosa syirik. Jika hanya istighfar tanpa taubat yang benar, jujur. Ya. Dosa-dosa antara hamba tak dapat dihapuskan dengannya. Maka pertama dengan taubat dan istighfar. Yang kedua, wal hasanatil mahya. Dengan kebaikan-kebaikannya yang banyak yang dapat menggugurkan, menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Dosa-dosa kezaliman kita terhadap diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dihapuskan dengan amal kebajikan-kebajikan yang banyak. Karena itu Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamuha. Kau iringilah keburukan-keburukanmu, kemaksiatanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah lipat gandakan dosa-dosa, Allah lipat gandakan pahala kebajikan. Minimal satu kebajikan menjadi 10 pahala. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah hanya catatkan satu dosa dengan satu dosa pula. Perbuatan maksiat dicatatkan dengan satu dosa. Perbuatan taat dicatatkan dengan 10 kebaikan. Kebandingkan bagaimana mungkin yang 10 kebaikan ini dapat dikalahkan dengan satu dosa. Maka orang yang masuk neraka adalah orang paling celaka. Betapa luasnya rahmat Allah, dia tak dapat. Dia berbuat kejelekan satu ditulis, berbuat kebaikan 10, tetap masuk neraka, menunjukkan inilah orang paling celaka. Rahmat Allah luas, tak dapat dia. Allahu Akbar. Menunjukkan orang tak ada padanya kebaikan. Ya. Bagaimana mungkin satu dosa yang dicatatkan dengan satu pahala, satu ketaatan dicatatkan dengan 10 kebaikan dapat mengalahkan 10 kebaikan? Mustahil. Kok bisa juga masuk neraka? Jawabannya, ini orang memang orang paling celaka. Ya. Inilah orang paling celaka. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, tak dapat. Ya. Rahmati sabaqat ghadabi, dalam hadis kursi Allah mengatakan rahmatku itu melampaui daripada kemurkaanku. Artinya rahmat Allah yang lebih dominan daripada murkanya. Tak dapat rahmat Allah yang luas. Bayangkan surga yang luas seluas langit dan bumi. Bumi ini saja sudah begitu luas bagi kita, tambahkan dengan 7 lapis langit, begini luas, tak masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan orang yang paling celaka adalah orang tak masuk surga. Tak dapatnya rahmat Allah yang maha luas. Tak dapatnya ampunan Allah yang maha luas. Karena kelewatan dosa-dosa, kesyirikan yang dia buat. Itu kelewatan kezalimannya terhadap hamba-hamba Allah SWT. Jadi inilah cara penghapus dosa-dosa kezaliman yang kita buat antara kita dan Allah. Taubat, istighfar, amal saleh. Perbanyak infak, perbanyak sedekah. Membantu makhluk. Orang susah kita bantu. Ya. Agar Allah ridha kepada kita, agar Allah sayang kepada kita, agar Allah kasih kepada kita. Ini jalannya. Perbanyak amal saleh. Semoga amal saleh ini menghapuskan dosa-dosa yang kita buat. Yang ketiga yang menghapuskan dosa-dosa adalah al-masaibul mukaffirah. Musibah-musibah Allah timpakan kepada hamba karena rahmatnya kepada kita. Supaya tak kita bawa nanti di hari kiamat dosa-dosa yang bertimbun-timbun. Supaya dosa ini hilang, ditimpakan kepada kita musibah. Pada harta kita, pada diri kita, pada keluarga kita, kerabat kita. Ditimpakan musibah, diuji, bencana alam, banjir, kebakaran, ya, gempa bumi, angin puting beliung, ini musibah. Kemudian musibah berupa penyakit yang datang, mendera, ya, dari penyakit kecil hingga penyakit yang besar, komplikasi, ya, Allahu Akbar. Kemarin waktu saya dari Pontianak mau ke Batam ini, jumpa seseorang yang dia itu katakan sudah 4 tahun dia, ya, pulang balik ke dokter. Ya, ginjalnya sudah tak bekerja dan dia sedang berusaha untuk mencangkok ginjalnya. Setiap seminggu sekali dia harus cuci ginjal. Kaya luar biasa. Tapi Allah uji dengan penyakit. Ya, saya katakan kepadanya, ya, semoga antum diberikan Allah kesabaran. Jangankan cuci ginjal tiap minggu, satu duri saja yang masuk ke dalam tubuh bisa Allah hapuskan dengannya dosa. Bagaimana dengan hal semacam ini? Minimal seminggu sekali cuci darah, ginjal tak lagi berfungsi. Subhanallah. Harta kurang, harta tak kurang, harta berlimpah. Apa yang kurang? Kesehatan. Kesehatan harga yang tak adalah merupakan harta yang tak ternilai. Yang kita kadang kurang mensyukurinya. Allahu Akbar. Kesehatan ginjal ini nikmat besar. Bayangkan orang yang bergantung hidupnya dengan cuci darah. Seminggu sekali cuci darah. Dan cuci darah bukan 1 jam. Katanya konon 4 jam. Benar Pak Dokter. 4 jam antum harus. Tak ada aktivitas lain. 4 jam cuci darah. Syukur-syukur bisa digunakan untuk beristighfar, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, menambah bekal. Dan orang cuci darah ini bergantung hidupnya dengan cuci darah. Ya. Sudah dia katakan sudah 4 tahun cuci darah, 4 tahun. Tak bebas lagi sebagaimana kita suka-suka hati kita. Allahu Akbar. Ini nikmat besar. Intinya musibah-musibah ini dengannya Allah mencuci dosa-dosa hamba. Kadang kena kanker. Masya Allah, ada dahulu saudara kita yang kena kanker. Subhanallah. Sehingga dia harus disuntik morfin sama dokter karena tak sanggup lagi deritanya, meraung-raung. Ya, hampir 2 tahun dia kronisnya. Akhirnya Allah ambil nyawanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, musibah ini menghapuskan dosa-dosa. Maka bila datang kepada kita musibah, apapun juga, ridhalah kepada Allah. Berhusnudzanlah kepada Allah. Mungkin ini caranya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Al-masaib. Ya. Wa nahu dhalik. Dan yang semacam itu. Inilah penghapus dosa-dosa manusia. Istighfar, taubat, musibah. Dan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Bi khilafi diwan syirik. Berbeda dengan catatan-catatan amalan-amalan kesyirikan. Fa innahu la yumha illa bitauhid. Buku ini jika dipenuhi dengan kesyirikan tak akan pernah dapat dihilangkan kecuali dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertumpuk-tumpuk kebaikannya semua dibuang, tak ada makna bagi orang berbuat kesyirikan. Profesinya dukun, ngerjai orang terus, makan uang haram, pergi haji, hajinya tak dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi umroh, bersedekah, salat, semua kebaikannya lenyap karena syiriknya. Ya, walaqad uhiya ilaika wa laqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu, alladzina min qablika, kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, bila engkau saja, engkau nabi, engkau rasul, wahai Muhammad, berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, akan gugur amalanmu. Nabi kalau berbuat syirik gugur amalannya, apalagi selain nabi. Mungkin kan nabi berbuat syirik? Tidak mungkin. Tapi ini merupakan perumpamaan nabi saja, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Kalau coba-coba buat syirik, habis. Apalagi manusia. Habis semuanya. Apapun yang dibangun di atas kesyirikan hancur, tak ada guna, sia-sia. Mau sholatnya, mau sedekahnya, berbaktinya kepada orang tahu, semuanya habis gugur, tak ada makna. Kau lihatlah berbagai macam kesyirikan merajalela di negeri kita ini. PR berat. Banyak orang-orang diagungkan, peramal diagungkan. Ya. Masya Allah. Kadang-kadang benda-benda mati diagungkan. Kayu-kayu diagungkan, yang besar diagungkan. Ya. Kepala-kepala kerbau diagungkan. Diantarkan kepada jin-jin di lautan. Banyak yang diagungkan dengan tidak hak. Pawang-pawang hujan diagungkan. Pawang hujan diagungkan. Allahu Akbar. Banyaknya kesyirikan merajalela. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana di bencana kepada manusia karena kesyirikan. Wa diwanul madzalimi la yumha illa bil khuruj minha ila arbabiha. Dan catatan-catatan dosa-dosa karena kezaliman hamba terhadap hamba lain tak akan dihapuskan Allah sampai dia kembalikan hak orang-orang yang dia zalimi. Jika itu berupa harta, ya, jika berupa kehormatan diri, fitnah, mencemarkan nama baik, ya, tak akan diampunkan Allah sampai dia minta maaf, sampai dia mencuci bersih orang-orang dia fitnah, mempermaklumkan dosanya, memfitnah. Ya. Hanya dosa riba saja yang disisihkan di kalangan ulama. Apakah dia harus istihlal? Apakah dia harus datang kepada orang yang ghibahinya minta maaf? Ya, apa tak perlu, cukup dia bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, ampunan untuk orang yang ghibahinya, memperbanyak sanjungan pujian kepada orang yang ghibahinya manakala orang tersebut diriba oleh orang lain, atau wajib datang kepadanya? Ya, ini disisihkan ulama. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagi lagi kepada rincian. Kalau orang yang diribahi tahu dia diribahi, maka wajib orang yang diribahi datang kepadanya minta maaf. Sekiranya tidak tahu, tak perlu datang minta maaf, karena akan menambah ya masalah. Cukup dia banyak-banyak minta ampunan untuk orang diribahinya, agar Allah mengampuni orang diribahinya, mengangkat derajatnya, ya membela manakala dia dijelek-jelekkan. Inilah ya cara bertobat daripada dosa ribah, bila mana orang yang diribah tidak mengetahuinya. Naam. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله فلا يدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل توحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به. Walau kana syirku, ya ulama kana syirku a'zam ad-dawawin ats-tsalatsah. Manakala kita banding-bandingkan tiga catatan tadi, catatan syirik itulah yang paling dahsyat di sisi Allah nanti hari kiamat. Karena itu Allah haramkan bagi pelakunya masuk surga. Tidak akan masuk surga jiwa yang dalam dirinya bercokol kesyirikan. Ya. Orang yang dalam dirinya ada kesyirikan, apa itu kesyirikan? Menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah, ini tidak masuk surga. Apalagi orang-orang yang tak kenal Allah, tak pernah menyembah Allah SWT, menyembah selain Allah SWT. Tak tahu dia Allah yang tahu, dia berhala-berhalanya, Tuhan-Tuhannya. Apalagi orang yang sama sekali tak beriman yang ada Tuhan, kaum ateis. Ini lebih parah. Neraka itu tak sama. Neraka kaum ateis tak sama dengan neraka kaum paganis yang menyembah berhala-berhala, tak menyembah Allah. Mana lebih parah? Neraka kaum ateis. Karena tak pernah menyembah Allah, bahkan tak meyakini ada Allah. Ya, masih mendingan orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan, dia masih yakin ada Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka sembah, masih mendingan dibandingkan kaum ateis. Subhanallah. Kaum paganis masih lebih mending dibandingkan ateis. Di atas kaum paganis ini barulah kaum musyrikin. Seperti kaum Nasara, kaum Yahudi, kaum musyrikun yang mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, menyembah putra Tuhan kata mereka, menyembah istri Tuhan, menyembah Uzair. Musyrikun. Dan musyrikun ini pun bertingkat-tingkat. Musyrikun kaum paganis sebagaimana kaum musyrikin Arab yang menyembah Allah juga menyembah berhala-berhala dengan musyrikin ahlu kitab. Lebih parah lagi musyrikin kaum paganis. Musyrikin bangsa Arab lebih dahsyat dibandingkan kemusyrikan kaum Yahudi dan Nasara. Di antara Yahudi dan Nasara masih lebih mendingan lagi kaum Nasara dibandingkan kaum Yahudi. Jadi tak sama. Kekufuran bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Yang paling dekat kekufurannya, kesyirikannya kaum Nasara. Ya. Ini yang paling ringan dibandingkan semuanya. Di bawahnya kaum Yahudi. Karena dekatnya mereka, maka Allah halalkan laki-laki, pria, kaum muslimin menikahi perempuan-perempuan mereka, perempuan Yahudi maupun perempuan Nasara, tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, karena dekatnya. Tentunya ketentuan berlaku, bukan sembarang kawin begitu saja, ada ketentuan-ketentuannya. Laki-laki ini harus orang yang kuat, anak-anaknya semua harus ikut agama sang ayah. Dan ini merupakan sarana bagi sang laki-laki mendakwahi istrinya agar mengikut agama tauhid. Karena perempuan biasanya bisa ikut laki-laki. Kan sembarang nikah-nikah aja. Ya. Lihat juga kemaslahatan, bukan karena cintrong belaka, karena cinta belaka, enggak. Harus kuat laki-lakinya. Ini menunjukkan ringannya mereka. Bahkan sembelihan mereka, sembelihan kaum Yahudi, kaum Nasara, halal kita makan. Tapi sembelihan kaum paganis, apapun agamanya, tak halal. Ya. Tak boleh kita makan sembelihan mereka. Maksudnya adalah binatang ternak yang disembelih. Semua kaum musyrikin selain Yahudi dan Nasara yang mereka sembelih berupa sembelihan binatang ternak yang halal bagi kita menjadi haram manakala mereka menyembelihnya. Ya, siapa mereka? Kaum musyrikin selain ahlu kitab, apapun agamanya. mau agamanya Konghucu, mau agamanya Buddha, mau agamanya Hindu, mau apapun juga. Apalagi yang tak punya agama ateis, haram sembelihannya dimakan. Ini menunjukkan kepada kita kekufuran itu bertingkat-tingkat. Catatan yang paling berat yang tak diampuni Allah SWT adalah catatan dosa-dosa kesyirikan. Ya, subhanallah. Kembali kepada kitab kita, wa innama fala yadkhulu jannata nafsun musyrikah, takkan mungkin masuk surga jiwa yang dalamnya bercokol kesyirikan, musyrik. Wa innama yadkhuluha ahlu tauhid, yang akan masuk ke dalam surga ini hanyalah ahlu tauhid. Fa inna tauhida huwa miftahu babiha, sesungguhnya tauhid adalah merupakan kunci untuk memasuki pintu surga. Faman lam yakun ma'ahu miftahun lam yuftah lahu babuha, yang tak punya kunci tak akan pernah dapat membuka pintu. Engkau masuk ke rumah orang tak ada kunci, tak bisa masuk. Kalau kau ingin masuk ke rumah orang, harus ada kunci pintunya, harus bukakan dia pintu atau diberikan kepadamu kunci, baru kau buka. Surga itu punya pintu dan kunci membukanya adalah tauhid. Tapi ingat, wa kadzalika in ata bimiftahin la asnana lahu lam yumkinil fathu bih. Kalau kau bawa sembarang kunci-kunci ini tak ada gerigi-geriginya, juga tak akan bisa kau buka. Jadi kunci itu adalah iman. Iman ini punya kewajiban-kewajiban berupa amal. Gerigi-gerigi itulah namanya salat, zakat, puasa, haji, sedekah, lain-lain. Ini gerigi-gerigi kunci. Kalau kau modalnya hanya sekedar kunci tanpa gerigi, enggak akan bisa kau buka pintu. Ya, apa itu gerigi-geriginya? Inilah gerigi-geriginya. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada jihad. Mari kita baca. Kita baca satu paragraf terakhir ya. Masih ada waktu. Nah. Wa asnanu hadzal miftahi hiya as-salatu was-siyamu waz-zakatu wal-hajju wal-jihadu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. وشدك الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به فلم يؤك عن الفتح عائك اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار فإنه يخبس عن الجنة حتى يتطهر منها وإن لم يتطهره الموقف وأهواله وسدائده فلابد من دخول النار ليخرج خبسه فيها ويتطهر من ذنوبه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون. وأسنان هذا المفتاح. Adapun gerigi-gerigi bagi kunci ini agar bisa dibuka pintu surga, salat, puasa, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, jujur berkata-kata, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, maka hamba manapun di dunia ini, di negeri ini, memiliki kunci ya berupa tauhid yang benar. Kemudian kunci tersebut juga sempurna, padanya ada gerigi-gerigi berupa perintah-perintah Allah yang dia lakukan, akan datang di hari kiamat ke pintu surga dan dia membawa kunci tersebut ya, yang tak akan dapat dibuka pintu surga tanpa kunci tersebut. Kunci itulah yang membuka pintu surga. Tauhid, ya itulah kuncinya. Kemudian perintah-perintah Allah, salat, zakat, puasa, haji, silaturahmi, berbakti pada Allah, ini gerigi-gerigi kunci agar bisa dibuka pintu surga. Falam yu'iqhu 'anil fathi a'iq, selama tidak ada yang menghalangi dia membuka pintu tersebut. Ya, Allahumma illa anta kunna lahu dhunubun wa khataya wa auzar. kalau saja dia punya, masih punya dosa-dosa. Ya, memang dia kerjakan perintah-perintah Allah, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi dia juga mengerjakan sebagian larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan ini ya bisa jadi penghalang bagi dia untuk membuka pintu tersebut. Lam yadhhab anhu atharuha fi hadhihi ad-dari bitaubah. Di dunia tidak dibersihkannya dosa-dosa ini dengan tobat, istighfar. Fa innahu yuhbasu 'anil jannah. Maka dia tak langsung bisa masuk surga, ditahan hatta yatatahhara minha, sampai dia bersuci daripada dosa-dosa tersebut. Wa illam yutahhirhu al-mauqif wa ahwalu wa shada'iduhu. Yang namanya huru-hara hari kiamat begitu dahsyat. Ya, begitu dahsyat. Jika perkara yang begitu dahsyat, huru-hara hari kiamatnya tidak dapat mensucikan dosa-dosanya. Ingat, satu duri saja masuk itu dapat menggugurkan dosa. Maka huru-hara hari kiamat pun demikian, begitu dahsyatnya. Seharusnya dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena itulah perkara yang paling pahit dalam hidup ini adalah kematian. Sakaratul maut ini jalan terakhir Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa kita. Sakaratul maut bagi orang beriman. Karena itulah Nabi SAW dua kali mengalami dahsyatnya sakaratul maut karena dua kali ganjaran pahalanya. Ini terakhir. Supaya hapus dosa-dosa kita. Ternyata masih belum dapat dihapuskan. Masih ada dosa-dosa lain. Ya. Bahkan huru-hara hari kiamat pun tak bisa menghapuskannya. Ya. Bagaimana kondisinya? Fala budda min dukhulin nar. Maka harus terlebih dahulu dimasukkan dalam neraka. Itu yang mencuci dosa-dosanya. Ya. Yukhrija khabathahu fiha. Agar dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk kejelekan-kejelekan dosa-dosanya. Dicuci dahulu, dibakar. Sebagaimana kau lihat bagaimana api mencuci, menghabiskan, membersihkan semua kotoran-kotoran besi. Besi itu kalau mau tampil besi yang baik, dibakar terlebih dahulu sebelum dibentuk. Begitulah kira-kira manusia. Dibakar habis semua dosa-dosanya dengan neraka jahanam. Alhamdulillah min dzalik. Ya, wa yatahhara min dzunubihi wa wasaqi, agar dia dapat mensucikan dirinya daripada dosa-dosanya dan kotoran-kotoran dirinya. Tsumma yukhraju minha, atau tsumma yukhraju minha, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga atau dia masuk ke dalam surga, fa yadkhulul jannah. Barulah dia bisa masuk surga. Kenapa dia baru masuk surga setelah dibersihkan semua kotoran-kotorannya? Jawabannya, fa innaha darut thayyibin. Karena surga itu adalah kampung bagi orang-orang baik. Tak boleh masuk di sana ada sedikit pun yang kotor. Allahu Akbar. Surga kampung bagi orang-orang baik, perkataan yang baik, amalan yang baik. Semuanya harus baik. Yang masih ada kotoran, jangan masuk dulu, hapuskan kotoran dulu. Bagaimana caranya? Bakar. La yadkhuluha illa thayyibun, hanya bisa masuk surga orang-orang yang sudah sempurna murni kebaikannya, habis semua keburukannya. Bagaimana Ustaz, bisakah kita murnikan diri kita dari segala macam kotoran-kotoran dosa? Tak mungkin. Kecuali dengan cara-cara tadi, istighfar, taubat, beramal saleh. Musibah-musibah yang datang kepada kita mengerjakan perintah-perintah Allah Tabaraka ta'ala, bertauhid. Ya. Kalaupun masih ada, semoga Allah cuci dosa-dosa kita di dunia dengan hal-hal tadi. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.